Saya ketiduran sehingga luput sholat subuh secara berjamaah. Apakah saya sholat sunnah fajar terlebih dahulu atau langsung sholat subuh? Kalau masih ada waktu untuk sholat sunnah 2 rakaat dahulu, maka dia sholat sunnah 2 rakaat dahulu, kemudian sholat subuh. Tapi kalau waktunya hanya cukup untuk sholat subuh saja, maka dia sholat subuh langsung. Iya, sholat sunnahnya nanti setelah matahari terbit.